Yang punya warna kertas ya. Saya sama si bapak asal KM depan sana. Aduhai, sang pujaanku buat Bapak Lurah yang punya warna kertas.